Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u bi ihsan. Rayhana, Sofia. Kenapa lu berarti? Lugata. Alumi lugata. Alumi talibil ilmi lugata al-Indonesiata lasiyama fi sabili sabilis isdamiha bidawati ilallah. Soal 233 ditanyakan oleh Syekh Muhammad Sulaf ini semakalah mengambilnya. Apa pendapat engkau wahai Syekh untuk mempelajari bahasa Inggris lebih lagi untuk menggunakan melayani, menggunakannya Syaihu naik wifi talibi wa Luqman al ilmi untuk file lagi ya. Di situ ada untuk file ta'allumi mudhaf talibi mudhaf ilaih al-ilmi mudhaf ilaih lagi al-lughata al-lughata mat mat mat yang mana? Dari al-ilmi kalau al-ilmi majrur ya al-lughati no fi ta'allum talibil ilmi al-lughata apa ya al-lughatukum fi ta'allum talibil ilmi al-lughata al-lughatukum maful ada lima. Maful B dari ro'yu. Ro'yu. Dari apa Isa? Dari apa? Al-lughata. Maful B dari? Maful B dari ro. Sama dari apa? Dari ta'allum. Ta'allum di sini apa? Masdar. Masdar itu termasuk isim-isim yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Ta'allumi masdar, talibi mudhaf ilaihi. Di sini idhafatul masdar ila fa'ilihi. Fa'ilnya ta'allum mana? Talib. Nah, secara makna dia fa'il yang melakukan perbuatan belajar itu. Naam, al-injliziyata. Abdullah. Sifat. La siyama siya. Sebagai apa ini? Isimnya la nafiyatul lil jinsi. Fi sabili istihdamiya fi da'wati ila Allah. Fa ya Luqman fa ajaba. Fa Luqman. Fa ajaba wadina tubu bi qawli wa aina fi ta'allumi lughati al-Indonesiyah annaha wasilatun la syakka. Wa takunu wasilatun tan وتكون وسيلة طيبة إذا كانت أهداف لأهداف طيبة وتكون akulu rodi atan. Rodi atan. Rodi atan. Idza kanat di ahdafin. Ahdafin. Rodi atin. Halas. Lalu beliau ketika itu menjawab dengan ucapan beliau, kami melihat pada pelajaran mempelajari bahasa Inggris bahwasanya itu termasuk wasilah jalan yang tidak dilakukan padanya, dan wasilah menjadi perantara yang baik, menjadi perantara yang baik jika wasilah tersebut untuk jika bahasa Inggris itu untuk tujuan-tujuan yang baik. Dan menjadi wasilah. Dan bahasa Inggris itu menjadi perantara yang jelek. Dan bahasa Inggris itu menjadi perantara yang jelek. Jika untuk tujuan-tujuan yang jelek. Fajaba fadilatuhu, fadilatuhu. Fa'il. Ra'ayna fi ta'allumil lughati. Ra'ayna mana fa'ilnya? Fa'ubaida. Amir. Nah. Fi ta'allumil lughati al-Inggrisiyyati annaha wasilatun. Silatun. Usman. Obar apa? La syakka. Syakka. Rafa nasab atau jay? Nasab. Rafa nasab atau jar ya, Aba Isma? Nasab. Aba Sofia? Mabni. Isim la itu mabni. Kalau mufrad ya, apa nabila? Nah, kalau mudhaf ya baru nasab. La taliba ilmin. Sibul mudhaf. La tali an jabalan. Kalau dia mufrad maka hukumnya mabni. Makanya ketika kalau dia nasab dia ditanwin ya la syakkan begitu. Kenapa dia enggak ditanwin? Karena dia mabni. Wa takunu wasilatan tan, wasilatan ya kana balukman. Isimnya kan. Isimnya kana itu khobarnya kana. Nah, khobarnya kana. Mana isimnya? Apa takdirnya? Mustatir jawasan takdir ya, kembali ke lugor Inggris ya. Tayyibatan wazam. Naat. Nah. Idza kanat li ahdafin tayyibatin. Mana isim kana, mana khabarnya? Isimnya domir tak. Taknya itu bukan domir. Isimnya domir mustatir fihi jawazan takdiruhu. Iya. Kembali ke lughatal Inggrisiyah. Lughatal Inggrisiyah. Khobarnya? Khobarnya jumlah. Jar majrur, sibul jumlah. Ya, dafin tayyibatin. Tayyibatin? Naat. Naat. Bagi? Ahdafin. Ahdaf itu jamak tidak berakal maka dihukumi mu'anas. Mufradnya, naatnya mufrad mu'anas. Batakun rodiatan. Indah kaya kana. Isimnya? Idza kanat di ahdafin rodiatin. Rodiatin? Naat bagi? Ahdaf. Istamir ya kana. Syai'u Syai'u alladhi yasihu istina'u antak tahila tajilan an-nuhab anil Boleh enggak mukrom ini? Ma? Nanti udah belajar alfiah bisa membolehkan nanti. A'tabiruhum. Tahiyata ghairil. Bye bye. Indal wada'i. Yang wajib menjauhinya adalah menjadikan, engkau menjadikan bahasa Inggris sebagai ganti dari bahasa Arab. Karena sebelumnya ini adalah perkara yang tidak boleh. Dan sungguh kami telah mendengar sebagian orang-orang yang bodoh orang-orang yang a'tabiruhum. Iya, sufa mugrom itu udah tadi. Pengekor bagi sebagian mereka, selain mereka. Dahulu mereka mengajarkan, mengajari. Kalau dada itu apa? Dada itu bahasa Belanda. Iya katanya. Benar. Apa artinya? Dada. Bahasa Belanda. Dada. Dada kalau bahasa Arab itu menggelitik, ngintik-ngintik. Al-muhim berarti ya enggak boleh kalau bahasa Belanda. Dada gitu kan? Bye-bye enggak boleh. Rating juga. Apa itu? Rating itu sih. Apa rating? Rating kanan, rating kiri. Apa? Itu bahasa Belanda. Rating itu bahasa Belanda. Rating. Rating. Berarti udah bahasa Indonesia rating. Ini penggunaan, maksudnya penggunaan dalam apa istilahnya? Ya sehari-hari pengucapan. Dihindari ya. Kemudian yes, oke, okay, no, nah, itu dihindari. Apa? TA. Yes. Nah, iya, wah, lara itu. Alhamdulillah ya. Ya masing-masing kita lah. Kadang anak-anak itu nggak tahu nyerap dari mana cepat sekali mereka. Baik. Lakin asy-syai' alladzi yajibu ijtinabuhu, ijtinabu. Fa'il dari yajibu. Alladzi yajibu ijtinabuhu. An tattakhidha badilan. Badilan. Saat kemana? Mana yang diartikan yang kamu menjadikannya sebagai pengganti bahasa Arab sebagai maf'ul bih ya. Di sini maf'ul ittakhadha itu butuh dua maf'ul maful bih pertamanya dibuang. Antattahidaha badilan. Kamu menjadikannya bahasa Inggris itu sebagai pengganti dari bahasa Arab. Fa inna hadza la yajuzu. Mana isim inna, mana khabarnya? Nah, khabarnya jumlah la yajuzu. Faqad sami'na ba'dha. Ba'dha fa'ilnya sufaha'i. Pak Sofia, yatakallamu biya badalan. Badalan sebagai apa ini? Hal. Hal kok masdar. Hal itu sifat. Yatakallamu biya badalan. Mahwali ajlihi, berbicara dengannya karena mengganti, sebagai ganti dari bahasa Arab. Hatta inna ba'dho, ba'dho. Isimina, mana khabarnya? Jumlah apa? Jumlah kanu yu'allimuna. Auladahum. Jauh ya. Antum lihat kalimat ini, kalau antum jadikan khobarnya itu yang dekat tadi enggak pas. Sungguhnya sebagian orang-orang bodoh yang merugi, yang aku menganggap mereka sebagai para pengekor terhadap selain mereka, kan belum ketemu khobarnya kan. Nah, kanu yu'allimuna, mereka. Nah, ini baru khobarnya yang menjelaskan sebagian sufaha yang demikian-demikian tadi. Mereka mengajari itu diantara cara untuk mengetahui mana khobarnya. Dibaca kalimat sempurna. Kalau kita mau berhenti di inna ba'da sufaha ilmu grumina alladina atabirum adnaban li ghairihim, kan belum sempurna kalimat itu. Ya, belum sempurna. Sehingga enggak bisa dia sebagai khobar. Jadi khobar inna adalah jumlah. Kanu yu'allimuna awladahu. Al-maghrumi mughramin. Rafa' nasab jar apa Isa? Jar sebagai na'at dari sufaha'ina. A'tabiruhum adnaban ligairihim kanu. Mana isim kana, mana khabarnya? Khabarnya jumlah. Yu'allimuna awladahum tahiyyata ghairil muslimin. Awlada Walukma Kulti pertama tahiyyata yu'allimunahum an yakulu. Yakulu rafa' nasab. Belum apa, belum jawab. Mantap, langsung dilompati. Terlalu semangat. Nasab kenapa Pak Ubeda? Tanda nasabnya fathu nun karena amsilatul khamsah. Bye bye. Ini belum. Bahasa ajam ini ya. Bahasa Inggris. Tulisannya gimana kalau bahasa Inggrisnya? B-Y-E. B-Y-E gitu ya. Nah. Indal wada'i. Indah ya bahasa Nabila. Torof. Al wada'i. Wa ma asbaha. Asbaha rafa nasab jar ini apa dulu, fi'il apa isim? terakhir ini. Bila apa? Fi'il madi, hukumnya? Mabni atas? Fathi. Nah, jadi haknya itu bukan domir. Kadang tersalah ya sebagian. Ketika hak asli itu seolah-olah haknya domir. Makanya bingung bacanya, bacanya apa? Padahal haknya ini hak asli. Lamul fi'il ya. Syin ba ha. Ini masuk wazan af'ala. Baik. Dan apa yang menyerupai itu? Dzalika. Rafa' nasab jar. Masih, dir. Mabni. Di mahali apa? Sebagai apa? Fa'il. Indah ya, Khona. Apa Sofia? Oh, empat akhirnya. Gak jadi terakhir. Sebagai? Maful bi. Fa'ilnya mana? Tadi apa? Takdiruhu. Baik-baik. Takdiruhu dulu, domir apa takdirnya? Kembali ke? Kembalinya ke ma, coba. Ma asbaha dhalika, dan apa yang menyerupai itu? Itu ya baik-baik tadi. Jadi ma-nya ini ma apa berarti apa Lukman? Mausul lah. Butuh apa mausul? Mana silah mana aitnya? Asbah dalika aitnya yang sebagai fa'ilnya tadi. Taib nak kami bihaya.